Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada waqtafa. Amma ba'du, ikhwani fiddin, azanallahu yakum. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita membahas an al-masdariyah pada halaman 65 di kitab Ta'jilun Nada, di mana kita membahas amal dari an al-masdariyah yang merupakan akwan nawasib dari nawasib yang empat yang sudah kita sebutkan diantaranya, yakni lan, kay al-masdariyah, dan idan. Dan nawasib yang keempat ini adalah an al-masdariyah yang disebut dengan umun nawasib atau akwan nawasib, yakni an-nasib, sesuatu yang menasabkan fi'il mudhari yang paling kuat karena dia beramal secara zahir dan secara muqaddar. 6. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa an al-masdariyah menasabkan fi'il mudhari setelahnya, dan an serta yang masuk ke dalamnya dari fi'il mudhari itu ditakwilkan dengan takwil masdar, seperti perkataan kita yasurruni antazurona. Maka antazurona ini kondisinya pada rofa' fa'il dari ya yasurru. Naam. Kemudian dikatakan an al-masdariyah dengan qaid al-masdariyah untuk membedakan antara an al-mufassirah dan an az-zaidah, serta an yang merupakan mukhaffafah minat thaqilah yang ia merupakan saudaranya inna wa akhwatuha, saudaranya inna. Naam. Adapun an al-mufassirah ialah an yang datang setelah jumlah li'ifadati at-tabiyyin wa tafsir, untuk menjelaskan maksud dari jumlah atau konteks yang disebutkan di awal dan menafsirkannya. Maka syaratnya an al-mufassirah itu harus didahului dengan jumlah, yang mana jumlah ini memiliki makna al-qaul duna hurufihi, tanpa ada sharihul lafadz daripada al-qaul itu sendiri sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, bahwa an al-mufassirah ini harus berada setelah jumlah, tidak boleh di depan jumlah yang memiliki makna al-qaul. Dan juga an al-mufassirah harus tidak didahului oleh huruful jar, karena kalau didahului dengan huruful jar itu adalah an al-masdariyah. Kemudian penulis Ta'jilun Nada Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan contoh daripada an al-mufassirah, yakni firman Allah Jalla wa'ala di dalam Quran Surat Toha ayat 38 dan 39 terkait ibunda Nabi Musa alaihissalam, id awhayna ila ummika ma yuha anikdifihi fit tabuti faqdifihi fil yam, yakni ketika kami ilhamkan kepada ibumu wahai Musa apa-apa yang telah kami ilhamkan. Maka timbul pertanyaan, yang diilhamkan itu apa, yang diwahyukan kepada ibunda Nabi Musa itu apa perkataannya? Maka muncullah an al-mufassirah setelahnya yang menunjukkan perkataan tersebut, anikdifi hifit tabuti faqdifi hifil yammi. Maka ikdifi hifit tabut faqdifi hifil yam ini merupakan perkataan yang diilhamkan atau diwahyukan kepada ibunda nabimu Musa. Nah, berarti an di sini adalah an al-mufassirah yang menunjukkan bahwa perkataannya yaitu tadi yang sudah disebutkan. 6. Kemudian an az-za'idah itu adalah an yang terletak setelah lamma, Falamma ang ja'al basyir, maka an yang terletak setelah lamma itu adalah an az-za'idah yang tidak beramal terhadap fi'il mudhari. Kemudian yang terletak sebelum lau, wa allaw istaqamu, wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Naam, maka an yang terletak sebelum lau ini adalah an az-za'idah. Kemudian penulis kitab Ta'jilun Nada sekarang menyebutkan pembahasan yang ketiga, yakni perbedaan antara an al-masdariyah dengan an al-mukhaffafah minas tsaqilah. Maka kita katakan bahwa an jika ditinjau dari didahului oleh fi'il yang bermakna alima ataupun don, itu terbagi menjadi tiga. Jadi an jika ditinjau dari fi'il yang mendahului huruf an tersebut, dari fi'il-fi'il yang bermakna alima, dhon, atau tidak, maka dia dibagi menjadi tiga. Atau tiga keadaan. Keadaan yang pertama ialah an yang didahului oleh fi'il yang bermakna al-yakin, seperti alima. Kemudian keadaan yang kedua ialah an apabila didahului oleh fi'il-fi'il yang bermakna dhon atau rujhan. Dan yang ketiga ialah apabila an tidak didahului oleh salah satu dari fi'il yang bermakna alima, al-yakin atau ilm, dan juga tidak bermakna adzan. Maka bagaimana hukum masing-masing dari setiap keadaan ini? Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan pada halaman 66. Qauluhu ma lam tusbaq ila akhirih, ay ma lam tusbaq bi ilmin nahwu alima an sayakunu minkum mardha fa in subiqat bi dhannin fa wajhani nahwu wa hasibu alla takuna fitnatun. Terkait perkataan Ibnu Hisham, ma lam tusbaq bi ilmin ila akhirih. Maka apa maksud dari perkataan ini? Kata beliau, hada fi bayani dhabiti an al-masdariyah wa tafriki bainahuma wa baina an al-mukhaffafah min ats-tsaqilati allati tutqaru fi babi inna. Perkataan Ibnu Hisam, ma lam tusbaq bi ilmin, sampai akhir, ini adalah penjelasan Ibnu Hisham terkait dhabit atau kaidah bagaimana kita membedakan an al-masdariyah dengan an al-mukhaffafah minas tsaqilah, yang mana dia termasuk akhwatu inna yang akan disebutkan pada bab inna wa akhwatuha. Walil farqi bainal masdariyati wal mukhaffafati naqulu i'lam anna li an thalathu halatin aw thalatha halatin. Naam. Maka untuk membedakan antara an al-masdariyah dengan an al-mukhaffafah minat thaqilah, kita katakan bahwa ketahuilah wahai saudaraku bahwa an jika ditinjau pada bab ini itu terbagi menjadi tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayataqaddama alaiha ma yadullu alal yaqini wa tahakkuki mithlu alima wa aiqona wa nahwuhuma fahadihi aw wa nahwihima fahadihi mukhaffafatun minat thaqilati tansibul isma wa tarfa'u al khabara. Keadaan yang pertama ialah an didahului oleh fi'il-fi'il yang bermakna al-yakin awit tahakkuk, seperti fi'il alima, aikona, dan fi'il-fi'il yang serupa. Maka jika an didahului oleh fi'il-fi'il yang seperti ini, yang bermakna yakin, maka an yang disebutkan setelahnya itu pasti an al-mukhaffafah minat thaqilah, yang merupakan akhwatu inna, yang amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'u al-khabara. Nah, sebelumnya mungkin sebagai sedikit tambahan faidah, bahwa ada beberapa fi'il yang mana fi'il tersebut bermakna al-yaqin, dan juga ada beberapa fi'il yang bermakna ad-dhon, ataupun ada beberapa fi'il yang kadang bisa bermakna al-yaqin dan juga kadang bisa bermakna ad-dhon. Yang biasa kita pelajari atau yang biasa kita ketahui dengan af'alul qulub. 6. Jadi kalau kita membahas dhanna wa akhwatuha, maka kita akan ketahui bahwa di dalam fi'il yang termasuk di dalam bab ini itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada yang disebut dengan af'alul qulub, ada yang disebut dengan af'alu at-tasyir awit tahwil. Adapun af'alul qulub, kenapa disebut af'alul qulub? Karena maknanya itu qa'imatun bil qalbi, fi'ilnya itu menggunakan hati di dalam melakukan kerja, atau fi'ilnya itu dia menggunakan apa? Hati. Ya, kata kerjanya menggunakan apa? Hati. Maka disebut dengan af'alu al-qulub. Dan af'alul qulub ini para ulama mengatakan ada tiga macam. Yang pertama, ma la yata'adda binafsihi, yakni af'alul qulub yang tidak memuta'addikan maf'ulun bihi dengan sendirinya. Jadi dia butuh bantuan kalimat lain untuk memuta'addikan maf'ulun bihi, seperti fakkaro, tafakkaro. Kemudian yang kedua, ma yata'adda liwahidin, yakni dia yang memuta'addikan satu maf'ulun bihi saja, seperti arofa, fahima. Kalau saya katakan fahimtu ad-darsa, maka ad-darsa ini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Berarti fahima itu adalah fi'il yang memuta'addikan satu maf'ulun bihi saja. Dan yang ketiga ialah ma yata'adda li isnaini, yakni fi'il yang termasuk af'alul qulub yang memuta'addikan dua maf'ulun bihi sekaligus, yang ini termasuk daripada temannya dhanna. Nah, fi'il yang dikategorikan af'alul qulub yang memuta'addikan dua maf'ulun bihi sekaligus ba'da istifa'i fa'iliha, setelah diberikan fa'ilnya tersendiri, fi'il ini masuk kepada jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobarnya ini sekarang menjadi maf'ulun bihi bagi fi'il yang termasuk af'alul qulub yang memutaadikan dua maf'ulun bihi sekaligus. Misalkan kalau saya katakan Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Muhammad ini mubtada, mujtahid khabarul mubtada. Kalau saya katakan dhonantu di awal, maka menjadi dhonantu Muhammadan mujtahidan. Maka dhonantu memutaaddikan dua maf'ulun bihi sekaligus, yang asal dari maf'ulun bihi ini itu adalah mubtada dan khabar. Paham dom? Naam. Dan fi'il yang termasuk af'alul qulub yang memutaaddikan dua maf'ulun bihi sekaligus ini terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, ma yufidu fil khabari yakinan, yakni fi'il-fi'il yang bermakna al-yakin dan tidak bermakna dhon, yakni selalu bermakna apa? Al-yakin. Fi'ilnya ada empat. Yang pertama, wajada. Yang kedua, alfa. Innahum alfau aba'ahum dhollin. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 69. Wajada alfa. Yang ketiga, ta'allam. Ta'allam. Yang keempat, daro. Wajada alfa ta'allam daro. Kemudian yang kedua ialah ma yufidu fil khabari rujhanan, yakni fil fi'il yang bermakna rujhan atau dhon dan tidak bermakna al-yakin. Fi'ilnya ada lima. Yang pertama, ja'ala. Yang kedua, haja. Yang ketiga, adda. Yang keempat, hab. Yang kelima, za'ama. Kelima fi'il ini itu bermakna rujhan dan tidak bermakna al-yakin. Kemudian yang ketiga, ma yaridu bil wajhaini wal ghalibu kaunuhu lil yakin. Yani fi'il-fi'il yang mana dia itu bisa bermakna al-yakin, juga kadangkala bisa bermakna ad-dhon atau rujhan. Namun secara umum mayoritas penggunaannya itu bermakna al-yakin. Fi'ilnya ada dua. Yang pertama, ro'a. Dan yang kedua, alima. Kemudian yang keempat, ma yaridu bil wajhaini wal ghalibu kaunuhu lirrujhan. Yani fi'il-fi'il yang mana itu bisa bermakna ar-rujhan atau dhon, juga bisa bermakna al-yakin. Fi'ilnya ada tiga. Yang pertama, dhonna. Yang kedua, hasiba. Yang ketiga, khola. Jadi ketiga fi'il ini, baik dhonna, hasiba, dan khola, itu secara umum bermakna dhon atau rujhan. Namun kadangkala juga bisa bermakna al-yakin, tergantung konteks jumlah, tergantung konteks atau siyakul jumlahnya. Nah, maka keadaan yang pertama, an apabila didahului oleh fiil-fiil yang bermakna al-yakin awit tahakkuk seperti alima, ayqona, ro'a, wajada, alfa, daro, dan seterusnya. Jika an itu kemasuki salah satu dari fiil-fiil yang disebutkan tadi, maka an ini bukan an al-masdariyah, melainkan an al-mukhaffafah minat thaqilah. Alasannya kenapa? Alasannya karena fiil-fiil yang bermakna al-yakin itu lebih cocok kemasukan huruf taukid, huruf yang merupakan penegasan dari konteks sebelumnya. Karena kalau annya itu bermakna al-masdariyah, maka dia tidak bermakna taukid, tapi bermakna mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak terjadi. Jadi punya ihtimal mungkin saja benar, mungkin saja salah. Padahal sebelumnya itu fiilnya bermakna yakin. Kalau fiilnya yang pertama bermakna yakin, setelahnya konteksnya adalah ragu-ragu, maka ini kurang tepat. Pasti harus konteksnya penegasan. Maka an yang berada setelah fiil yang bermakna al-yakin seperti alima, aikona, dan seterusnya, maka an ini itu apa? Mukhaffafatun minat thaqilati, yang merupakan akhwatu inna, yang amalnya adalah tansibul ismah wa tarfa'u al-khabar. Walaha salah satu ahkam, maka dia memiliki tiga hukum. Jadi an al-mukhaffafa minat thaqilah itu memiliki tiga hukum. Yang pertama, hukumnya anna ismaha yakunu domiru sya'ni au yakunu domiru sya'ni mahdufan au domiru sya'ni mahdufan, sahih. Anna ismaha yakunu yakunu isim yakununya mana? Isim yakununya itu adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ismiha. Maka dhamiru sya'ni di sini apa? Dhamiru sya'ni sebagai khobar yakunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf asy-sya'ni mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Maka mahdhufan statusnya sebagai apa? Sebagai hal. Halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Anna ismaha yakunu dhamiru sya'ni mahdhufan. Naam. Jadi isim dari an mukhaffafatun min ats-tsaqila itu mana? Tidak disebutkan. Akan tetapi kita takdirkan isimnya itu adalah dhamiru sya'ni mahdhufan. Seperti dalam firman Allah yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi dalam halaman 65. Alima ang sayakunu minkum mardo. Maka insyaallah ada penjelasannya, yakni penjelasan i'rabnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, insyaallah nanti pada halaman 67 kita sebutkan. Naam. Jadi secara umum bahwa an sayakunu minkum mardo, an di sini kan kita sepakat dia adalah mukhaffafatun minat thaqilah, ya tidak? Berarti dia tidak menasobkan fiil mudhari setelahnya, karena bukan itu amalannya, tapi amalannya dia adalah tansibul ismah wa tarfa'u al-khobaro. Tapi mana isim dari an mukhaffafatun minat thaqilah ini disebutkan tidak di dalam ayat? Tidak. Alima an sayakunu minkum mardo, tidak disebutkan. Namun kita takdirkan bahwa an itu memiliki isim, yakni dhamiru sya'an yang ada setelahnya. Ay takdiruhu alima annahu sayakunu minkum mardo. Naam. Jadi dhamiru sya'an alha yang ada setelah an mukhaffafatun minat thaqilah sebagaimana yang akan kita sebutkan. Baik. Apa itu dhamiru sya'an? Dhamiru sya'an sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan di dalam ta'liknya, domirun ya'ti fi sadri jumlatin ba'dahu tufassiru dilalatuhu au tufassiru dilalatahu wa tubayyinu al-murada minhu sumiya bidzalika li'annahu yarmuzu li sya'ni wal muradu bihi madmunul kalami wa min ahkamihi annahu ya'udu ala ma ba'dahu wa annahu la budda an yakuna mubtada'an aw isman li nasikhin wa anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan wa takunu khabaran lahu aw lin nasikh wa sighatuhu huwa aw hiya fala yakunu lil muthanna wala lil jam'i. Dhamiru sya'an ialah dhamir yang datang di awal jumlah. Jadi ada jumlah yang harus ada setelah dhamiru asya'an. Yang mana dhamiru sya'an ini menjelaskan dilalah serta apa yang dimaksudkan di dalam jumlah tersebut. Disebut dengan dhamiru sya'an karena dia itu dirumuskan dengan sya'an, yang artinya adalah perkara. Perkara yang dimaksudkan, suatu perkara. Ya kalau kita di dalam bahasa Indonesia saja, ada masalah apa? Pokoknya ada perkara lah. Nah, maka disebut dengan perkara, karena itu sesuatu yang umum, maka disebut dengan asya'an. Li'annahu yarmuzu li sya'an, karena dia itu mengisyaratkan kepada perkara. Perkara yang dimaksudkan di dalam jumlah. Madmunul kalam. Maksudnya adalah konteks yang terkandung di dalam apa? Jumlah. Dan hukumnya bahwa dhamir ini itu kembali kepada sesuatu yang setelahnya, yakni jumlah tadi. Dan dia ya harus menjadi mubtada atau isim dari nawasikh. Atau isim dari nawasih. Kalau di sini isim dari anna, ya, mukhaffafatun minats tsaqilah, dari an yang merupakan mukhaffafatun minats tsaqilah. Wa anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan. Dan yang menafsirkan dhamiru sya'an ini itu harus jumlah yang ada setelahnya. Yang mana jumlah ini statusnya itu sebagai khobar, khobarul mubtada atau khobar untuk nawasikh, yang mana statusnya di dalam ayat anima ang sayakunu minkum mardo, maka sayakunu minkum mardo ini adalah khobar dari anna, berarti dia fi mahalli rafi khobar anna, an mukhaffafatun minat taqilah, karena anna itu amalnya apa? Tansibu al-isma wa tarfa'u al-khobar. Berarti kedudukan khobarnya anna apa? Rofa. Naam. Karena dia jumlah, berarti jumlahnya fi mahalli rofi khobar an mukhaffafatun minat thaqilah. Naam. Kemudian yang kedua, rof'ul mudari'i ba'daha idha wujida. Maka fi'il mudhari yang ada setelah an mukhaffafatun minat tsaqilati itu harus marfu, tidak boleh mansub. Karena an di sini sekarang mukhaffafatun minat tsaqilah, bukan an al-masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, faslul mudhari'i minha fil ghalibi biharfin min hurufi arba'ah. Memisahkan fi'il mudhari secara umum yang biasa disebutkan di dalam konteks bahasa Arab itu lazimnya dengan salah satu huruf dari huruf yang empat. Yang pertama qad, yang kedua ahadu harfai at-tanfisi ay al-istiqbal wa huma as-sin wa sawfa. Yani salah satu huruf at-tanfis atau huruf istiqbal itu adalah huruf sin dan huruf saufa. Yang ketiga ahadu hurufin nafi ats-tsalatsa, atau dipisahkan dengan hurufun nafi yang tiga, la, lan atau lam, atau yang keempat dengan lau. Dan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang 20 itu difasal dengan huruf apa? Sin. Sayakunu minkum. Karena fi'il mudhorinya itu apa? Yakunu sebelumnya difasal dengan huruf apa? Sin. Alima'an sayakunu minkum mardha. Nah, berarti an di sini itu bukan an al-masdariyah melainkan mukhaffafatun minats tsaqilati. Wa hadzal faslu litafriqi bainaha wa bainal masdariyah. Naam. Dan huruful fasl ini untuk membedakan antara an mukhaffafatun minats tsaqilati dan an al-masdariyah. Wa sayati insyaallah al-kalamu ala dzalika fi babi inna wa akhwatuha. Insyaallah penjelasan lebih lanjut terkait perkara ini akan kita dapatkan dan akan kita bahas insyaallah dalam bab inna wa akhwatuha. Mithalu an al-mukhaffafa ay qamtu an sayandamud dhalimun. Misal dari an al-mukhaffafa minat thaqila ialah perkataan kita ay qamtu an sayandamud dhalimun fa an mukhaffafatun minat thaqila. Kenapa? Karena sebelumnya diawali dengan fi'il yang bermakna al-yakin, yakni aykontu. Wa ismuha domiru sya'ni mahdufan, wa takdiruhu anhu, ay annahu, ay al-halu wa sya'an. Yani perkaranya demikian. Apa itu perkaranya? Sayandamu al-zalimun. Wa jumlatu yandamu al-zalimun khobaru an mukhaffafatun minat thaqilah. Jadi aykontu fi'lun mudhari'un mabniyun, fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisohlihi bita'i al-fa'il. Aykontu fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisohlihi bita'i al-fa'il. Watta hiya domirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali raf'il fa'il. Takdiruhu ana an. Di sini apa? Mukhaffafatun minat thaqilati. Kenapa? Karena dia diawali dengan fi'il yang bermakna al-yaqin. Wa ismuha domiru sya'ni mahdufan takdiruhu anhu. Sayandamu sin harfu istiqbalin mabniyun ala al-fathi yandamu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi adh-dhalimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Na'am. Wa sayandamu adh-dhalimun huna fi mahalli raf'i khabar an mukhaffafatun minat thaqilah. Wa minhu qawluhu ta'ala alima an sayakunu minkum mardo fa an huna mukhaffafatun minat thaqilah. Wa ismuha domiru sya'ni mahdufan wa sinu harfu istiqbalin wa yakunu fi'lun mudari'un naqisun yarfa'ul isma wa yansibu al-khabara marfu'un bidhammah. Wa minkum khabar yakunu muqaddam. Naam. Jadi minkum dia adalah khabar yakunu muqaddam. Isimnya mana? Mardo. Ay mardo ismuha ismu yakunu muakhar. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adduru li'annahu ismun maksur. Mardo. Dia adalah isim yakunu yang marfu', alamat rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah karena dia adalah isim maksur. Wal jumlatu fi mahalli raf'i khabar an al mukhaffafah. Naam. Jadi jumlah sayakunu minkum mardha itu kondisinya dalam apa? Kondisi rafa khabar dari an al mukhaffafah. Karena amalnya an apa? Tansibul isma wa tarfa'u al khabara. An al-mukhaffafa itu tansibul isma wa tarfa'u al-khabara. Maka al-jumla sayandamu wal-jumla fil ayah sayakunu minkum mardo fi mahalli raf'i khabar an al-mukhaffafa minat thaqila. Wal-masdaru al-mu'awwalu an sayakunu fi mahalli nasbi au fi mahalli nasbin sadda ma sadda maf'ulai alima. Naam. Karena alima tadi kan termasuk akhwatu dhanna. Saudaranya dhanna, ya tidak? Tadi kan kita sudah sebutkan pembagiannya. Alima saudaranya dhanna. Dhanna amalnya apa? Menasabkan mubtada dan khobar menjadi maf'ulun bih bagi dirinya. Jadi dhanna wa akhwatuha itu masuk kepada jumlah ismiyah mubtada dan khobar ba'da istifa'i fa'iliha. Dia menasabkan mubtada dan khobar. Seperti perkataan kita Muhammadun mujtahidun. Dhanantu Muhammadan mujtahidan. Maka mubtada dan khobarnya sekarang menjadi maf'ulun bihi bagi dhanna. Naam. Berarti alima itu harusnya memiliki dua maf'ulun bihi, ya tidak? Naam. Karena dia adalah akhwatu dhanna yang termasuk af'alul qulub sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Tapi mana maf'ulun bihi bagi alima? Di firman Allah, alima ang sayakunu minkum mardo. Mana maf'ulun bihinya? Yang dua itu mana? Tidak ada. Digantikan oleh jumlah an sayakunu minkum mardo. Itu semuanya. Yang saddama saddam maf'ulai alima. Yang menggantikan posisi dari dua maf'ul alima. Naam. Al-halatu thaniyah. Keadaan yang kedua. Ayataqaddama 'alaiha ma yadullu 'ala dhanni wa rujhan mithlu dhanna khala hasiba wa nahwihima. Keadaan yang kedua dari an al-mukhaffafah, an itu adalah apabila dia didahului oleh fi'il yang bermakna dhann atau rujhan seperti dhanna khala dan hasiba. Fayajusu an takuna mukhaffafatan min ath-thaqilati wa yarfa'u al-mudari'a ba'daha wa ta'khudhu al-ahkama as-sabiqata. Naam. Jadi apabila an itu didahului oleh fi'il yang bermakna dhanna atau rujhan, maka yang pertama dia boleh menjadi an mukhaffafah minat thaqilah. Berarti temannya inna. Apa amalnya? Tansibu al-isma wa tarfa'u al-khobar. Sehingga fi'il mudhari setelahnya itu tetap marfu dan mengambil hukum yang sudah kita jelaskan pada keadaan yang pertama. Yang kedua, wa antakuna masdariyatan nasibatan lil mudhari'i. Boleh juga yang kedua, bahwa an yang sebelumnya diawali dengan fi'il yang bermakna dhon atau rujhan itu sebagai an masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa huwal aktsaru wal arjahu. Inilah yang banyak kita sebut dan yang lebih rajih menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kenapa demikian? Li'annal asla baqa'u dhanni 'ala babihi. Karena hukum asal dari dhon itu tetap memiliki makna di dalam babnya. Berarti maknanya adalah apa? Dhon atau rujhan. Li'anna raf'a yalzamu 'alaihi. Li'anna raf'a yalzamu 'alaihi ta'wilul fi'li bil yakin. Naam. Karena kalau kita merofakkan fi'il mudhari yang setelah an, berarti kita harus mentakwilkan an ini sebagai an mukhaffafatun minat thaqilati, sehingga sebelumnya itu fi'ilnya yang tadinya dengan don itu harus bermakna al-yakin. Paham tidak? Jadi fi'il yang termasuk di dalam bab dhanna khala hasiba itu kan harusnya bermakna rujhan. Ya, ini tidak yakin 100%, tapi ada keraguan. Jadi ilmunya diimbangi dengan keraguan. Tidak seperti di bab yang pertama atau keadaan yang pertama yang sudah kita sebutkan, bahwasanya itu adalah keyakinan yang 100%, sehingga an setelahnya itu harus harfu taukid. Naam. Akan tetapi di dalam keadaan yang kedua ini, apabila kita itu menjadikan annya ini yang didahului oleh fiil-fiil yang bermakna dhanna itu sebagai an mukhaffafatun minat taqilah, berarti artinya dhanna dan teman-temannya ini harus kita artikan juga sebagai al yakin. Faham tidak? Kan kita juga sudah sebutkan tadi ya, bahwasanya dhanna, hasiba dan khola itu kadang-kadang juga bisa bermakna al yakin. Naam. Wa minhu qauluhu ta'ala wa hasibu alla takuna fitnatun faqara'a Abu Amr wa Hamzah wal Qisai bi raf'i takunu ala annaha mukhaffafatun. Taib, dalam qiraah kita, qiraah Hafs an Asim, wa hasibu alla takuna dengan apa? Menasabkan fi'il mudhari takuna, bukan takunu. Sahih? Itu qiraah kita yang biasa kita baca Quran surat Al-Maidah ayat 71. Berarti hasibu di sini bermakna apa? Bermakna apa? Hasibu bermakna dhon. Berarti an setelahnya itu apa? An apa? Takuna. An apa? Masdariyah. An la takuna. Berarti takuna di sini fi'lun mudhari'un naqisun mansubun bi'an al-masdariyah. Kenapa kita takwilkan dengan an al-masdariyah atau kita jadikan an al-masdariyah? Karena dia didahului oleh hasibu ya? Hasibu yang termasuk saudaranya dhon, dhonna, dan kita jadikan dia bermakna rujhan bukan bermakna al-ilm. Maka setelahnya an anaba masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari. Namun Abu Amr Hamzah Al-Qisa'i itu membaca dengan rofa, wahasibu alla takunu, takunu bukan takuna. Itu kiroahnya Abu Amr Hamzah dan Al-Qisa'i. Naam. Ala annaha mukhaffafatun, jadi menjadikan an itu mukhaffafatun minat thaqilah, maka hasibu bimakna aikonu, maka hasibu di sini bermakna al-ilm, yakin. Li'anna anna litakidi wattakidu la yajuzu illa ma'al yakin. Naam, karena anna itu adalah harfu taukid. Sahih? Sahih? Naam. Anna itu adalah huruf taukid, dan taukid itu masuk untuk penegasan. Jika suatu konteks itu ditegaskan, berarti konteks sebelumnya itu adalah sesuatu yang yakin, ya tidak? Ya tidak? Naam. Karena tidak boleh suatu penegasan itu masuk ke dalam fi'il yang ragu-ragu. Makanya hasibu di sini bermakna aikonu. Wa qara'a al-arba'ah al-baqun minas sab'ati binasbi takunu ay takuna ala annaha hiya an-nasibatu lil mudhari. Naam. Jadi ya, dari ahli qiraah yang empat yang lain dari al qurra'a sab'ah ya. Jadi ahli qiraat yang tujuh, maka mereka itu membaca dengan menasabkan takuna. Bahwasanya an itu adalah yang menasabkan fi'il mudhari. Berarti an di sini an mas dariyah. Wa hasiba bimakna asyak, dan hasiba maknanya adalah syak, ragu-ragu. Li anna an an-nasibah laisat litaukid, karena an sekarang yang merupakan al-masdariyah itu bukan untuk taukid, bal li amrin qad yaqa'u wa qad la yaqa'. Naam. Bahkan untuk suatu perkara yang mungkin terjadi atau mungkin juga tidak terjadi. Naam. Wa hadha ma'na qawlihi fa in subiqat bi dhannin fa wajhani ay ar-raf'u bi tibariha mukhaffafatun wan nasbu bi tibariha aw bi tibariha mukhaffafatan wan nasbu bi tibariha masdariyatan nasibatan lil mudhari'. Maka inilah makna dari perkataan Ibnu Hisyam, apabila an didahului oleh fi'il yang bermakna dhon, maka dia punya dua i'rab sekaligus. Boleh kita ya mengi'rabnya dia itu sebagai apa? Sebagai an mukhaffafatun minats tsaqilati, berarti fi'il mudhari setelahnya itu rafa. karena dia itu tidak menasabkan fi'il mudhari, bahkan amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'u al-khabar, ataupun kita jadikan annya adalah masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Naam. Kemudian yang terakhir, al-halatu al-thalisah, alla yasbiquha ilmun wala dhannun. Naam. Atau alima wala dhanna. Wahadihi qad takunu أو وهذه قد تقع في كلام يدل على الشك أو على الرجاء والطمع. Keadaan yang ketiga, bahwa an itu tidak didahului oleh fiil-fiil yang bermakna alima atau ilm atau yakin, juga tidak didahului dengan fiil-fiil yang bermakna dhon. Maka boleh jadi fiil-fiil tersebut ya itu bermakna syak atau roja atau tamak. Maka fahadihi nasibatun lil mudhari'i wujuban. Maka dalam kondisi ini an itu harus menjadi an masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari secara wajib. Wahadihil halu tufhamu min kalamil musannifi. Nah, keadaan ini itu yang ketiga ini, walaupun tidak disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, tapi kita fahami dari konteks pernyataan beliau. Misalu dalika arju ayyantasiro al-haqqu. Maka yantasiro di sini itu menjadi mansub karena kedahuluan an al-masdariyah. Kita irob arju fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw mana'a min dhuhuriha al-thiqalu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana an al-masdariyah. Naam. Yantasira fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-masdariyah wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih al-haqqu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fa an masdariyah wal mudhari'u ba'daha mansub. Ya, maka an di dalam perkataan kita arju ayyan tasiru al haqqu, di sini an al masdariyah dan al mudhari' setelahnya itu hukumnya apa? Mansub. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan pula oleh Ibnu Hisham di dalam halaman 65, والذي أدمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Syahidnya mana? أن يغفر لي. Di mana يغفر di sini itu mansub dengan an al-masdariyah karena fi'il sebelumnya itu bermakna at-tama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisawab.